Mitra bisnis petenis muda berbakat Indonesia Tami Grande, yang juga juara Wimbledon tahun ini kategori ganda putri junior, tidak mendapatkan surat dukungan dari Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PLT untuk mengikuti Grand Slam Amerika Terbuka mendatang, yang artinya menyia-nyiakan undangan dengan biaya ditanggung full oleh Federasi Tenis Internasional untuk Tami bisa berpartisipasi. Tami dinilai masih memiliki masalah kontrak yang belum diselesaikan dengan klub lamanya. Banyak komentar berkembang terkait sikap Persatuan Tenis ini dan bagaimana peran Menpora di tengah kenyataan ada talenta muda yang harus didukung untuk mengharumkan nama Indonesia di arena global. Untuk membicarakan hal tadi, saya sudah tersambung dengan Koordinator Olahraga Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau Satlak Prima, Hadi Wiharja. Pak Hadi, bagaimana komentarnya soal ini? Pada umumnya ya, setiap cabang seharusnya di awal tahun sudah memiliki program untuk selama setahun kemana aja. Dia disiapkan latihan dan di situ ada tahap persiapan umum, tahap prakompetisi sampai kompetisi utama. Jadi semua PB harus memiliki itu. Kalau itu sudah terprogram, mestinya begitu mau kirim atlet berangkat, udah terjadwalkan dia mesti berangkat. Saya paham lah, memang tidak semua PB, boleh tanda kutip Pak ya, finance kuat. Nyatakan agak aman tuh, badminton aman. Ya, fansnya, karate sedemikian rupa bisa. Semestinya cabang tenis yang saya pernah dengar itu tidak pernah bermasalah dengan hal itu. Prinsip, apalagi yang bisa tampil di Wimbledon, bisa US Open kan itu berhubungan dengan negara ya, bangsa. Mestinya rekomendasi didukung. Cuma saya tidak paham di balik itu ada apa itu yang di luar jangkauan saya. Tapi secara umum, siogenya didukung. Saya lihat ya, ini berhubungan dengan oknum ya. Tapi sejauh ini ya, penerapan blazing following performance, jadi siapa yang pemain bagus ya ditempatkan utama dan itu harus didorong. Ada kepentingan atau oknum yang mesti punya sifat bijaksana, ini arahnya kemana? Jadi tidak ada unsur kepentingan yang memihak. Kalau saya lihat itu, secara makronya mestinya tidak terjadi. Ya, soal rekomendasi kan betul-betul banyak unsur ya. Rekomendasi itu perlu. Mungkin saya lihat sih ada masih miskoordinasi ya. Prinsipnya kalau yang bagus ya kirim. Saya sayangkan lah kalau memang didapat sponsor. Selain itu, dunia olahraga kita juga sering dihadapkan dengan individu-individu pengurus persatuan olahraga yang sebenarnya tidak begitu mengerti dan kompeten dengan pengembangan cabang olahraga yang dinaunginya. Bagaimana menurut Pak Hadi? Ya, itu bisa terjadi. Memang ada yang begitu. Tapi selaku insan olahraga, saya informasikan kepada teman-teman di para manajer yang terlibat. Kalau dia memang tidak kompeten, saya akan jujur selaku manajer, ini nggak tajam nih. Kalau begini terus, hasilnya nggak akan maksimal. Ini berbahaya. Saya punya tanggung jawab. Kalau yang Anda kirim ini, ya mohon maaf. Saya bilang, saya sampaikan itu. Jadi, supaya qualified. Jadi, jangan, wah Pak, ini bagus. Ternyata memang kakaknya kuat sekali. Bahwa ini saudaranya, ini temannya. Lantas, bagaimana soal tantangan dari sisi regenerasi atlet atau pembibitan Pak Hadi? Yang saya tahu di Menpora itu ada deputi menangani pembibitan. Dan di sini perlu peran kerja, koordinasi melekat para PB dengan deputi itu. Secara eksklusif mungkin deputi itu nggak akan begitu. Semua para PB lapor gimana pengembangan pembibitan cabang Anda. Saya yakin tugasnya lah para PB merapat ke bidang yang terkait itu. Jadi kalau dia merasa pembibitan lemah nih, kita adakan event, perlu dukungan dana. Nah, itu dibicarakan. Kalau nggak ada event, gimana mau muncul, Pak? Kami ini nggak mungkin kan dia tiba-tiba diundang ke Amerika maupun kemana. Pasti ada event di sini kan. Kecuali saya pernah juga dengar tuh, sebelum ke Guangzhou Asian Games. Itu ada satu atlet Anggar yang orang tuanya pengamen Anggar. Dia di Kanada hebat, sempat dapat juara junior sekitar Amerika. Datang ke Indonesia, bela di Guangzhou. Tapi masing-masing ada problem lagi. Ternyata dia biasa bermain dengan wilayah Amerika, begitu ketemu di Asia Tenggara, tekniknya berbeda lagi. Jadi, dimanapun dia juara, memang dikondisikan balik ke cabangnya. Ternyata ada teknis lah yang masing-masing mesti dibenahi. Kedepan, saya minta siapapun menterinya harus paham olahraga. Anggarannya memang mesti diperhatikan. Di Indonesia itu prima cuma dapat 250M untuk 21 cabang. Dan itu mesti agak miss. Di satu pihak, harus juara. Ya, itu yang kadang-kadang sampai kemarin saya ketemu Ibu Emilia, nutrisian dari Amerika tuh, juara dunia kita. Dengan pola makan begini terus, 2 tahun lagi cedera. Untuk itu makannya masih bagus. Kalau sekarang dengan makan apa aja bisa juara. Tapi dengan begini kelamaan long term, ini rusak. Demikian Koordinator Olahraga Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau Satlak Prima, Hadi Wiharja, saya Gery Sadewa.